ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kajian dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah Wadilatuha yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan rukun Islam. Kemudian kita akan masuki pembahasan selanjutnya, tingkatan yang kedua dari Islam, yaitu al-iman. Iman dengan rukun-rukunnya serta penjelasan dari setiap rukun tersebut. Wa arkanuhu sittah. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar, baik dan buruknya. Wa dalilu ala hadhihi al-arkani as-sittah qauluhu ta'ala. Dalil dari rukun yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinal birra man amana billahi wal-yawmil akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Kebaikan itu bukan engkau memalingkan, bukan kalian memalingkan wajah kalian baik ke timur ataupun ke barat, tapi yang namanya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Kemudian dalil beriman kepada qadar adalah firman Allah yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami telah ciptakan segala sesuatu dengan qadar, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan dan juga penentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata dalam syarahnya atau dalam penjelasannya, wal jam'u baina ma tadammanahu kalamul muallif rahimahullahu taala min anna al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wa anna al-iman arkanu sittah. Oh. Loncat ya? Maaf, tadi saya murojaah ternyata ininya loncat. Baik, kita kembali ke belakang. Loncat satu matan. Wal al-imanu huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah bid'un wa sab'un. Bid'un itu adalah bilangan dari 1 sampai 9. Ya, bid'un adalah bilangan dari 1 sampai 9. Jadi 70 sekian. Nah, kalau kita artikan demikian, karena tidak mungkin kita artikan 71 atau sampai 9 ya. 70 sekian cabang. Fa'alaha qawluhu la ilaha illallah. Yang tertinggi dari iman adalah firman, adalah mengucapkan tiada ilah selain Allah. Dan paling rendah imatatul adza an tariq, adalah menyingkirkan gangguan, menyingkirkan bahaya dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang dari iman. Iman secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, adalah percaya. Ya, secara bahasa artinya adalah percaya. Adapun secara syariah, iman itu adalah i'tiqad bil qalbi wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan kita, dan kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Kemudian ketika disebutkan bahwa imatatul adza anit tariq, atau menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu apapun yang mengganggu jalan kita singkirkan, termasuk kepada iman yang paling rendah. Ya. Jadi kalau kita tidak menyingkirkan, ada imannya tidak. Ya. Jadi artinya pembuktian dari iman itu paling rendah adalah menyingkirkan ya sesuatu yang mengganggu atau membahayakan dari jalan, baik itu contohnya kotoran. Ya, kan mengganggu. Apalagi seperti di masjid gitu ya, kalau di kampung-kampung kan masjid biasanya ada ayam berkeliaran, ada tai ayam di situ. Bukannya disingkirkan, malah dikasih tanda awas tai gitu. Saya bicara demikian berdasarkan pengalaman, pernah ada yang begitu ya. Dikasih kapur, dibulatin, awas tai ini. Bukannya disingkirkan. Atau sampah yang berbahaya dari jalan, baik itu sampah contohnya kulit pisang ya, dan sebagainya. Fa'alaha qauluhu la ilaha illallah, kenapa yang paling tinggi adalah qaul, mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi dengan berbagai konsekuensinya. Ya, karena hanya sekedar mengucapkan tidak ada bedanya dengan orang munafik yang tidak tahu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Kemudian di sini sebutkan wala haya'un syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Makanya bagi orang-orang yang tidak punya rasa malu, itu bisa dipastikan imannya itu adalah sangat kurang, kalau tidak hilang sama sekali. Tentu malu pada tempatnya. Kalau malu berbuat kebaikan, itu tidak termasuk pada iman. Contohnya, antum di tempat kos malu mengajak teman untuk ikut kajian, nah, itu tidak termasuk iman. Ya. Tapi kalau sepertinya antum malu untuk nyontek ketika UTS atau UAS, itu termasuk pada iman. Ya, jadi malu pada tempatnya. Dan saya sangat disayangkan sekarang malu itu sudah mulai hilang. Apalagi dengan adanya era media sosial sekarang ini. Dulu orang kalau curhat ke buku catatan, buku harian, sampai digembok biar orang tidak ada yang baca. Kalau sekarang curhatnya ke medsos, siapapun bisa baca. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Perempuan dulunya pemalu, kalau dilihat orang juga tersipu-sipu. Sekarang selfie, ya, diunggah di media sosial dengan mulut mencong sana mencong sini, dimanyunkan seperti ayam, dengan macam-macam lah, menor seperti orang dipukuli, biru sana biru sini, hijau sana hijau sini. Laki-laki tidak kurang juga selfie ketika kajian, selfie dengan ustadznya, kajiannya tidak paham. Itu karena sudah kurang rasa malunya. Makanya kita mempelajari akidah itu adalah untuk diamalkan, bukan hanya sekedar ilmu. Paling tidak menimbulkan banyak rasa malu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yang tadi ya, bahwa rukunnya ada 6. Nah, bagaimana kita menyatukan antara perkataan bahwa iman itu ada 70 sekian cabang dengan bahwa iman itu rukunnya ada 6. Bagaimana kita menyatukannya? Rukun iman yang 6 ini adalah pokok-pokok dari keimanan. Adapun yang 70 sekian cabang adalah implikasi atau pelaksanaan dari iman itu sendiri. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa, apa namanya, contohnya lagi bahwa dari orang yang beriman kepada Allah pasti malunya ada. Ya, orang yang beriman kepada Allah tidak akan menyingkirkan, tidak akan membiarkan ada gangguan di jalan dan selanjutnya dan selanjutnya. Ya. Kemudian rukun iman yang paling utama dan pertama adalah antu'mina billah, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah ini meliputi 4 perkara. Ya. Beriman kepada Allah meliputi 4 perkara. Pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ini itu sudah ditunjukkan baik dengan fitrah, dengan akal, apalagi dengan agama dan juga dengan indera kita. Sekarang kita lihat bagaimana fitrah menunjukkan bahwa Allah itu ada. Fa inna kull makhluqin qad futira 'ala al-imani bi khaliqihi min ghairi sabaqi tafkirin aw ta'lim. Setiap makhluk itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman tentang adanya pencipta. Ya, tanpa harus berpikir dulu, tanpa harus diajarkan. Buktinya apa? Buktinya orang-orang primitif. Ya. Mereka tahu ada yang menciptakannya. Cuman tersesat jalan. Jadi ada yang beriman, yang mengatakan bahwasanya penciptanya adalah pohon ini, adalah batu ini, adalah dewa Anu. Ya. Tapi itu adalah suatu implikasi mereka itu percaya ada yang menciptakan. Itu sebuah fitrah. Hanya fitrah itu harus diluruskan. Ya, harus diluruskan. Tidak ada orang yang kemudian berpaling dari fitrah tersebut, dari fitrah bahwasanya pencipta itu ada, kecuali karena sudah diapa? Karena sudah diselewengkan. Kecuali ada faktor luar yang masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidak ada seorang pun bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Para ulama menerangkan fitrah di sini adalah Islam. Ya. Maka kemudian fa ya'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya itu yang meyahudikannya atau mengkristenkannya, menasranikannya atau memajusikannya. Makanya kalau sepertinya antum suatu saat contohnya memelihara anak orang kafir dari kecil, dari belum balik dipelihara dalam kondisi Islam, dia tidak perlu syahadat lagi karena masih dalam keadaan fitrah. Kecuali kalau sudah balig dan dalam keadaan balig itu dia masih kafir, maka untuk jadi Islam harus bersyahadat dulu. Tapi kalau belum balig, umur 5 tahun contohnya, diambil jadi anak, tapi bukan diadopsi ya, hanya diurus, karena tidak boleh adopsi dalam Islam ya, hanya diurus, maka tidak perlu bersyahadat. Sehingga jika ada orang-orang bertanya kepada antum semuanya, ya, jika ada orang-orang yang bertanya kepada antum semuanya, apakah sudah bersyahadat? Jawabannya apa? Sudah. Kapan? Di alam arwah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan apa namanya? Setelah memfirmankan. Tapi kemudian kita lupa. Ya. Kemudian akal. Akal juga menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akal kita berpikir tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya atau menciptakan dirinya sendiri. Sekarang kita lihat. Ya. Apakah ada sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. bagaimana sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sesuatu itu sebelum ada tidak ada, dia tidak eksis. Bagaimana sesuatu yang tidak eksis bisa menciptakan? Ya, makanya ketika Allah bertanya, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu? Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya, pasti harus ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ada yang membuat. Kalau sepertinya ada yang berkata kepada antum, kampus ITB itu muncul sendiri dari tanah, ya seperti kacang, seperti toge, pasti antum tertawa dan menganggap orang itu main-main. Jika orang itu ternyata serius, maka dianggap orang itu kurang berakal. Kenapa? Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga sesuatu itu terjadi dengan kebetulan. Tidak mungkin sesuatu terjadi dengan kebetulan di alam dunia ini. Kenapa? Karena sesuatu yang kebetulan itu terjadinya pun sudah tidak teratur karena kebetulan. Maka tidak akan mungkin kesannya akan teratur. Siang malam, ya, kita terjadi dengan kebetulan. Kenapa? Kok bisa? Tidak mungkin, ya. Sedangkan apa? Detak jantung kita beraturan. Kalau tidak beraturan, masuk ke rumah sakit, ke IGD. Napas kita teratur. Tidak teratur, masuk IGD. Kita berkedip teratur. Tidak teratur, masuk ke IGD juga. Sedemikian. Maka sesuatu yang terjadi, yang berjalan dengan peraturan, pasti ada yang menciptakan. Dan itu pasti adalah yang maha segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dalam syariah, dalam agama, semua kitab samawiyah itu sudah menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Ya, mulai dari yang kita kenal adalah Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran tentunya, Suhuf Musa, ya, Suhuf Isa. Semuanya menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Tidak ada satupun kitab samawiyah yang menunjukkan Allah tidak ada. Adapun yang keempat, dalam indera kita. Bagaimana indera kita menunjukkan bahwasanya Allah ada itu dengan dua hal. Pertama, antum pernah berdoa? Sering, ya. Apalagi dekat-dekat ujian. Dekat-dekat ujian atau pas apa namanya sudah bulan tua, tidak ada tanda-tanda orang tua mau ngirim. Nah, itu sudah banyak doa itu. Nah, ketika antum berdoa, pernah tidak dikabulkan? Pasti sering juga. Siapa yang mengabulkan kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya kasihan kepada orang ateis itu. Ketika sedang kesusahan, jalan keluarnya cuma satu. Bunuh diri. Kenapa? Dia tidak percaya Allah. Mau berdoa kepada siapa? Ya. Tidak percaya. Kalau orang Nasrani, ya Tuhan Bapa di surga, ya, mengatakan demikian. Bahkan orang-orang yang non kitabiah pun mengatakan wahai Buddha, wahai Wisnu, ya, walaupun mungkin datang nanti Teku Wisnu. Itu semuanya berdoa kepada yang diyakini mempunyai kekuatan. Kemudian dikabulkan, ya, terkabul. Itu dari apa nama sisi pertama. Sisi kedua, tentang adanya mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Mulai dari Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api atau sebelum-sebelumnya. Ya. Nabi Nuh yang selamat dari air bah. Siapa yang menyelamatkan? Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang ada di tengah kita itu Al-Qur'an. Itu siapa yang membuat? Indra kita sudah mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukan buatan manusia. Kenapa? Kalau memang buatan manusia, tentu sudah ada yang menandinginya. Sampai sekarang tidak ada. Dulu ada Anis Soros namanya, dari Amerika, orang Palestina, pendeta, mencoba membuat tandingan Al-Quran, disebut Al-Furqan, dibagi-bagikan. Ya, saya bacanya bukan orang Arab, ketawa. Apalagi orang Arab yang paham balaghah, paham sastra Arab, akan lebih keras ketawanya daripada saya. Pada zaman Nabi pun ada nabi palsu namanya Musailamah. Ya. Itu mencoba menanding Al-Qur'an dengan membuat surat Al-Fil juga. Al-Fil. Wa ma adraka ma al-fil, anfuhu tawil. Gajah. Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Hidungnya panjang. Mana mujizatnya? Kalau begitu, anak kecil juga bisa membuat surat kodok. Ya, wahai kodok, anak para kodok. Ya, kalau diartikan begitu. Masih kalah dengan Khairul Anwar, puja apa namanya penyair 45 itu. Makanya dengan adanya Al-Qur'an kita meyakini Allah itu ada, sudah jadi bukti. Ya. Fa'tu bi suratin mim mitslih. Datangkan, buat satu surat seperti Al-Qur'an. Tidak usah panjang-panjang, satu surat paling pendek saja. Tidak ada yang sanggup sampai sekarang. Sudah berapa tahun? 15 abad. Siapa yang membuat kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, mukjizat. Itu baru satu mukjizat, tapi yang paling abadi. Mukjizat yang lain banyak lagi. Itu yang pertama, bahwa kepada iman kepada Allah artinya beriman tentang keberadaannya. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya atau dengan sebut dengan tauhid rububiyah. Maksud dari beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah kita beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang melihara seluruh alam semesta beserta isinya tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang menyaingi, tanpa ada sekutu. Maha Esa, tiada tandingan baginya. Al-awwalu wal-akhiru, yang awal dan yang akhir. Al-zahir wal batinu, yang zahir wal yang batin. Untuk masalah beriman tentang maksudnya Allah sebagai Rabb, sebagai pemilik, pencipta, pemilik dan pemelihara, umat Islam tidak sendirian. Ya, umat Islam tidak sendirian. Orang-orang kafir Quraisy itu juga meyakini Allah sebagai pencipta. Dalilnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil arda wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada siapa orang kafir Quraisy itu? Milik siapakah bumi dengan segala isinya? Jika kalian tahu. Saya quluna lillah, maka mereka akan berkata, orang-orang kafir Quraisy itu berkata, lillah, milik Allah. Maka katakan, qul afala tadhakkarun, kenapa kalian tidak ingat? Maksudnya apa? Kalian tahu pun ini adalah milik Allah, kenapa tidak beribadah kepada Allah? Sebagai contoh lah, mungkin contoh yang paling remeh itu ada bagi kalian ditanya, mata kuliah ini kapan? Besok. Kenapa tidak belajar? Itu contohnya, ya. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, Allah firman, "Wa la in sa'atahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. La yaquluna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Jika ditanya kepada mereka, barang siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata, yang menciptakannya adalah Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa dan maha mengetahui. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang Nasrani pun sekarang secara tidak langsung mengakui bahwasanya Allah adalah bagian pencipta, cuma dengan bahasa lain, yaitu Tuhan Allah. Beda bacanya, ya. Tapi secara apa namanya, secara implisit sudah terakui mereka seperti itu, ya. Semua agama samawi mengakui Allah sebagai pencipta dengan bahasa mereka masing-masing. Yang ketiga, iman kepada Allah adalah beriman kepada uluhiyah. Ya, iman kepada uluhiyah Allah. Bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Apa itu ilah? Ilah artinya makhluk. Makhluk artinya yang diibadahi. Ya, bukan hanya disembah. Kenapa? Karena ibadah itu lebih umum daripada hanya sekedar menyembah. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 163, "Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Tidak ada ilah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Allah sudah mengatakan demikian. Maka kita yakin bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Maka jika kemudian ada orang yang percaya tentang keberadaan Allah, kemudian percaya bahwasanya Allah adalah sebagai Rabb yang menciptakan, memiliki dan memelihara, kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka imannya rusak. Ya, contoh. Umat Islam yang masih suka berdoa ke kuburan. Meminta kepada yang dikubur. Padahal harusnya yang dikubur itu adalah didoakan. Ini malah dimintai doa. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW jika masuk ke kuburan apa? Berdoa. Ya, selain apa? Selain disunnahkan untuk melepas alas kaki, ya, berdoa yaitu apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin dan selanjutnya. Ya. Bukan masuk ke kuburan kemudian kulonun. Seperti itu. Punten abdi bade ngalangkung, tidak. Ya. Tidak seperti itu. Karena mereka memerlukan doa dari kita masih hidup, bukan sebaliknya. Bukan kita butuh kepada yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu mati saja, mandi saja dimandikan. Bisa mandi sendiri, tidak kan? Saya belum pernah menemukan orang meninggal minta life boy mau mandi. Ya. Pakai kafan dikafani, salat disalatkan. Dan selanjutnya, ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 100 ayat 18 Allah firman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain dirinya. Sebenarnya persaksian Allah saja sudah cukup, tapi Allah ingin menegaskan. Wal malaikatu wal ulul ilmi qaimam bil qist. Dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ya. Hanya sebagai penegasan saja sebenarnya. Apa namanya? Allah menyebutkan malaikat bersaksi karena sungguhnya persaksian Allah itu sudah sangat lebih dari cukup. Ya, karena Dia adalah Maha segalanya. Nah, ketika ada benda-benda yang disebut sebagai Tuhan, maka sebutan itu hanya sebutan semu, sebutan yang palsu. Maka mereka tidak berhak untuk diibadahi bagaimanapun, apapun dan siapapun. Ya. Makanya wajar ketika kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada kedua kawannya di penjara. Nabi Yusuf pernah di penjara ya? Kenapa? Ya, kenapa di penjara? Kenapa Nabi Yusuf berdoa, "Rabbi sajjina habilayya mimma tad'una ilai"? Kenapa berdoa seperti itu? Nah, Nabi Yusuf berdoa demikian karena apa? Karena khawatir dengan godaan dari kaum perempuan. Nabi saja khawatir, kok antum tidak khawatir? Buktinya apa? Buktinya belum nikah. Nyesal ya. Nyesal ikut ke sini. Godaan paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Ya. Nah, jadi ketika kita kembali ke sini, itu bukan pembahasan itu ya, nikah. Bukan pembahasan di sini. Nabi Yusuf berkata kepada kedua temannya yang dipenjara, "Arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah rob-rob di sini siapa namanya? Nabi Yusuf tidak mengatakan alihah, tapi arbab, rob-rob. Ya. Maksudnya adalah ilah juga, karena mereka orang-orang waktu itu menyangka pencipta itu bukan Allah. Apakah Tuhan yang berbeda-beda itu lebih baik, atau satu Tuhan saja yang maha esa dan maha berkehendak, maha apa namanya, berbuat segala sesuatu? Banyak juga kalau sempat nyembuh di lautan kan percuma. Ya. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah nama-nama yang kalian sebutkan. Hanyalah nama-nama yang bapak-bapak kalian sebutkan. Padahal tidak ada apa namanya kekuasaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau lewat alas roban contohnya, ya. Kalau yang suka jalur utara tahu lah alas roban. Tahu lewat alas roban, ngeri. Kemudian apa namanya, mereka sesajen. Atau mungkin kalau di sini ada tempat angker, ya, ke situ kemudian bukannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah apa? Malah memberikan ritual-ritual. Ya. Ini rumah harus sembelih dulu ayam hitam, ayam cemani, ya, hitam segalanya, termasuk yang menyembelihnya hitam. Kemudian di apa namanya, darahnya diteteskan sekeliling rumah dan sebagainya, ya. Itu termasuk ibadah dan itu tidak benar, ya, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah membatalkan dan sudah membantah tuhan-tuhan yang disembah oleh orang musyrik itu dengan dua bukti atau argumentasi secara rasional. Pertama, bahwa tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sama sekali tidak mempunyai sifat ketuhanan. Sebutkan tuhan mana satu pun. Ya, contohnya Yesus tidak punya sifat ketuhanan. Kenapa? Dilahirkan. Masa ada Tuhan dilahirkan? Tuhan mana lagi? Dewa Wisnu. Masa dewa punya tunggangan sapi? Ya. Dewa Brahma. Masa Tuhan suka merusak? Ya, kalau merusak mah kita juga bisa. Dewa apa namanya, tuhannya orang Yahudi. Ya tidak sama dengan kita sebenarnya. Kenapa? Dalam kitab Filmon sebutkan tuhannya itu suka kalau hari Sabtu istirahat dan berdansa. Masa Tuhan istirahat? Ya. Kalau ada Tuhan istirahat, bisa dibayangkan betapa kacaunya alam semesta ini. Ya. Kita lampu ini lalu lintas, kalau istirahat 1 jam saja, apa yang terjadi? Kacau. Ya, tidak ada yang mau mengalah. Itu lampu lalu lintas. Bayangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan Tuhan, ya, bukan Allah, maaf. Dengan Tuhan. Maka semua tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang non-muslim, mereka tidak mau sebut kafir. Padahal memang kafir, ya. Tapi masuk Islam tidak mau, sebut kafir marah. Padahal kafir itu sudah ada dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harusnya mereka protes itu, dihilangkan kata kafir. Pasti tidak akan bisa. Ya. Jadi yang disembah orang kafir tidak, sama sekali tidak punya sifat-sifat uluhiyah, ya, yang berhak untuk diibadahi. Kedua, bahwa sebagian orang musyrik itu meyakini bahwa Allah itu sebagai pencipta, pemilik dan pemelihara. Cuman anehnya, kenapa ketika ibadah kepada selain Allah itu suatu tindakan yang tidak beradab atau tindakan yang kurang ajar tentunya. Ya. Antum kuliah di ITB. Ya, tercatat sebagai mahasiswa ITB, tapi kuliahnya di Unpad. Pakai jas alma mater UPI. Itu hal yang remeh sebenarnya, ya. Tapi sudah membuat marah kan pihak kampus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha sombong? Dzul jalali wal ikram. Ya. Ada hamba mengakui kalau ada apa-apa minta kepada Allah. Tapi ketika sudah senang kemudian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang sekarang ini tidak senang, tidak susah itu kepada selain Allah. Sebagaimana nanti lihat dalam Quaid Al-Arba. Ya, lebih parah orang musyrik sekarang ini dibandingkan orang musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik zaman Nabi mereka menyekutukan Allah hanya ketika hidup senang. Ketika hidup senang, mereka menyembah patung. Mereka menyembah pohon, menyembah apapun lah, bahkan tuhan dari roti, ya. Yang ketika apa namanya? Ketika lapar dimakan satu persatu. Tapi orang sekarang, ya. Kalau orang dulu, kalau sudah mulai susah, maka kalau tinggalkan semua tuhan itu, kembali kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah SWT. Orang sekarang, ketika senang, lupa kepada Allah. Ketika susah, tidak ingat kepada Allah. Ya, lupanya bagaimana? Lupa, tidak bersyukur. Tidak ingat. Larinya ke dukun. Larinya ke apa namanya, klinik-klinik, ya, entah itu sebutnya guru spiritual atau apapun bentuknya, ya. Alhamdulillah min dzalik. Banyak sekarang mustad palsu, ya, mengajarkan wirid ini, baca sekian, mana dan nanya, bagaimana, Ustaz, katanya ada mengucapkan kalau ingin mudah jodohnya, nah ini dia, ya, ada salah seorang ustad kondang mengajarkan kalau ingin mudah jodoh dan mudah rezeki, ucapkan saya lupa apa, pokoknya kayak ucapkan 4444 kali. Masya Allah, dari mana itu dalilnya? Wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jumlahnya tidak pernah lebih dari 100. Kalau tidak demikian maka tidak dibatasi, ya. Kalau tidak dibatasi, kenapa tidak sekalian saja 1745,6 frekuensi radio itu sampai demikian, ya. Dan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih contohnya, ya, sedang dikir begini, ditanya lupa, ulangi lagi dari awal. Itu suatu hal apa namanya, yang tindakan yang sia-sia. Baik, yang keempat adalah beriman dengan asma. Asma, apa itu asma? Jamak dari ism, artinya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Itsbatu ma atsbathahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulihi min asma'i was sifati 'ala al-wahyi al-la'iq min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Artinya adalah menetapkan segala yang Allah tetapkan untuk dirinya. Menetapkan segala yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik dalam kitabnya ataupun melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Ya, asma husna adalah nama-nama terbaik. Dan sifat-sifat yang sempurna. Yang punya sempurnanya lah Allah Subhanahu wa taala. Alal wajhi layiq, dengan yang layak, tanpa tahrif. Apa tahrif? Tanpa menyelewengkan. Wala ta'til. Ta'til artinya menghilangkan. Ya. Wala takyif, menggambarkan, ya, wala tamtsil, memisalkan, ya. Contohnya dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Al-A'raf ayat 190. Walillahi asmaul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengannya, yaitu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa kita bertawassul dengan asma Allah. Ya, salawat salah satunya. Tapi tidak dalam konteks ini, ya. Konteks ini asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Alim, Ya Alim, Alimni. Ya, nanti mungkin yang mau apa namanya, mohon seminggu lagi, ya. Ya, Ya Alim, Alimni. Ya Musah, Ya Allahumma la sahla. Tapi yang jelas itu, ya. La sahla illa ma ja'ata sahla wa anta tajal hazana idza syita sahla. Biasanya mahasiswa hafal itu. Ya. Apalagi ketika sudah masuk ujian, baca nomor pertama sudah pusing langsung baca itu. Boleh? Boleh, kenapa tidak? Itu diajarkan oleh Allah, Rasulullah SAW setiap kita mendapatkan kesulitan. Tapi ingat, sebelumnya belajar, usaha. Jangan sebelumnya tidak belajar, kemudian setelah itu berdoa. Itu namanya dagelan itu. Ya, main-main. Wa tharul ladzina yulhiduna fi asmahi sayujawna ma kanu ya'malun. Maka tinggalkanlah orang-orang yang tidak percaya kepada nama-namanya, maka sungguhnya mereka akan diberikan balasan dari atas perbuatan mereka. Ya. Kemudian Allah firman, walahul matalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah itu permisalan yang paling tinggi. Artinya sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada tandingannya. Ya, baik di langit ataupun di bumi. Dalam surat yang lain, surat Asy-Syura ayat 11, Allah firman, "Wa laisa kamitslihi syai." Tidak ada yang mirip dengannya sesuatu pun. Ya, tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga nama-nama terbaik, itu ada dua golongan yang tersesat. Tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tersesat dari petunjuk Rasulullah SAW. Golongan yang pertama disebut dengan Al-Mu'attilah. Mu'attilah. Mu'attilah itu adalah orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala apapun. Ya. Baik diingkari semuanya ataupun diingkari sebagiannya. Menetapkan sebagian, mengingkari sebagian. Itu disebut Mu'attilah karena sudah ta'til, meniadakan. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya atil. Atil itu dari attala, sama dengan attala juga. Atil itu artinya adalah orang yang non job, tidak punya pekerjaan. Ya, ini ta'til, mu'attilah artinya meniadakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena mereka menyangka dengan persangkaan mereka yang salah tentunya, bahwa kalau menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Tentu keyakinan mereka ini salah. Kenapa? Pertama, karena mereka sudah menetapkan satu kelaziman yang batil. Ya. Menetapkan satu kelaziman yang batil dalam kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu yang tidak layak bagi dirinya. Ya, sedangkan kita saja manusia pasti ngaku yang baik-baiknya saja, kan? Ya tidak. Nanti antum ketika melamar apa akan disebutkan yang buruk-buruknya? Saya kalau tidur ngorok. Ya. Ya. Saya malas cuci baju. Bahkan baju pun tidak pernah setrika. Ya. Cukup dilipat, simpan di bawah bantal biar ngepres. Pengalaman di pondok dulu, ya. Karena tidak ada setrikaan. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang tidak ada kekurangannya sama sekali. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang benar. Maka kemudian kita mengatakan, ah, tidak mungkin, ya, Allah seperti ini, Allah tidak punya tangan, tidak mungkin, padahal Allah yang menetapkannya. Ya. Itu berarti adalah satu kelaziman yang batil. Kalau kita mengatakan bahwasanya yang Allah tetapkan itu tidak mungkin, kita mengatakan bahwa firman Allah itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Tentu ini adalah suatu kedustaan. Suatu kedustaan. Sedangkan Nabi SAW saja tidak pernah mengatakan tidak mungkin. Nah, kita siapa mengatakan tidak mungkin? Ya. Yang kedua, ya, bahwa nama yang sama belum tentu hakikatnya sama. Nama yang sama tentu belum tentu hakikatnya sama. Cari di Bandung ini ada berapa nama Lukman? Sama tidak? Tidak, ya. Sudah lain ibu bapak, lain sukunya, lain bahasanya. Belum cari dengan orang seluruh dunia, ya. Tangan. Semua punya tangan. Apakah tangan saya sama dengan tangan apa namanya dengan tangan Lukman? Tidak. Apalagi dengan tangan Siti. Tentu beda. Tangan saya berotot. Ya. Jadi kalau apa namanya kalau laki-laki itu tulang kawat, otot besi. Bukan apa? Bukan gigi bayi kawat terus selfie ya. Tidak sama ya. Jangan tersinggung. Karena emangnya saya nyinggung. Jadi ikhwati fillah, ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan kalau Allah punya ini berarti sama dengan makhluknya, itu adalah berdasarkan pemahaman mereka yang rancu. Ya. Ketika kita mengatakan si A punya hidung, tentu hidungnya tidak sama dengan yang bicara. Karena itu ada hidung yang mancung, ada yang mancelem. Mancung ke dalam. Ya. Orang Indonesia rata-rata hidungnya tidak mancung, ya. Yang mancung orang Timur Tengah. Akui saja, tidak usah disesali. Itu khas ciri khas kita, ya. Apalagi antara khaliq dan makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa namanya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa itu? Ar-Rahman. Dan kekalah wajah Tuhanmu. Dzul jalali wal ikram. Maka kita yakini Allah punya wajah. Jangan kemudian dikatakan mirip manusia. Ya. Tentu berbeda antara wajah khaliq dengan wajah makhluk. Kita tetapkan sesuai dengan layak. Yang layak bagaimana? Yang layaknya, adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Ya. Lalu bagaimana? Kalau ada yang bertanya, kita katakan sebagaimana Imam Malik mengatakan, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang sifat Allah itu bagaimana itu bid'ah, kata Imam Malik. Kenapa kita mau menanyakan sesuatu yang gaib bagi kita? Kita kembalikan kepada pertanyaan yang remeh. Apa pertanyaannya? Di mana akalmu? Remeh kan pertanyaan itu? Sampai sekarang tidak ada bisa menjawab. Ya. Antum bisa menjawab, saya sendiri tidak bisa. Ya. Punya akal? Punya. Mana akalnya? Paling cengengesan. Ya tidak. Ada ulama mengatakan akal itu di hati, tapi kan itu ijtihad, tidak bisa diyakini. Isinya otak ya, ayam juga punya. Ya, orang gila juga punya kan, tapi tidak berakal. Nah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan akal kita di mana, mau bertanya tentang sifat Allah. Ambil cermin, ngaca. Siapa kita? Ya. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya atau yang terakhir untuk sore hari ini adalah beriman kepada Allah itu akan menimbulkan beberapa hasil, ya. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan beberapa hasil, ya. Hasil yang sangat bagus. Yang pertama, dengan beriman kepada Allah berarti kita sudah merealisasikan tauhid. Apa itu tauhid? Mengesakan, ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Antum belum punya jodoh, jangan takut, pasti ada. Tinggal usaha saja. Nah, tinggal usaha, ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa, ya. Usaha. Antum takut menjomblo, jangan takut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Maha segalanya, Maha mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Gitu kadang-kadang kita lupa atau sering ya kita lupa. Kita punya masalah malah ngadu ke medsos ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak beritahu aku. Kalau punya anak gadis. Buat pengumuman. Ya. Itu jangan merendahkan diri seperti itu. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum takut IPK-nya kurang dari 3,7. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3,7. Apa tidak mungkin? Tidak mungkin bagi yang tidak yakin dan tidak bersungguh-sungguh. Ya. Dan jangan sampai kemudian meminta kebersamaan Allah. Ya, janganlah sampai sudah kuliah di ITB ya, teknik, tapi tekniknya teknik klinik. Ya. Bagaimana cara agar dosen salah ngasih nilai ya, dari E menjadi A plus. Subhanallah. Mungkin antum tertawa, tapi jangan dipungkiri sekitar antum ada seperti itu. Ya, ada seperti itu. Kenapa? Jangankan antum. Sedangkan orang-orang yang pengusaha pun banyak seperti itu. Saya pernah menemukan dan orang berbicara langsung kepada saya sendiri, para pengusaha yang punya rumah makan, contohnya ada berapa rumah makan ya? Punya rumah makan selama seminggu sepi. Pada biasanya ramai. Sampai kemudian ada temannya menelpon, "Mas, kok rumah makannya tutup, Mas?" kata dia. "Lah, buka kok, saya ada di dalam." "Tutup, Mas." Orang tuh yang pemiliknya keluar baru kelihatan warungnya buka. Ya. Seperti itu. Sampai demikian. Ada yang 13 kali masak nasi, sekali masak 8 kilo basi. Asal ditinggal basi. Orang juga berbicara langsung kepada saya. Ya. Bahkan ketika saya pernah membawa mahasiswa dari Bengkalis ke sini, makan dari sebuah rumah makan, ya. Ayam itu masih baru digoreng, ketika dibuka ada belatungnya. Subhanallah. Ya. Tapi ingat, kita jangan takut kepada itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dan memohon pada Allah agar dihindarkan seperti itu. Itu adalah perkara yang gaib. Kita berhadapan dengan sihir tidak bisa kecuali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dengan beriman kepada Allah maka kita akan sempurna dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kawan kita yang sudah punya pasangan itu cintanya kepada pasangannya pasti besar dibandingkan cinta kepada kawan-kawannya. Kalau terbalik itu tentu dipertanyakan. Ya. Kalau ada sudah menikah masih suka kongkong dengan temannya, berarti ada something wrong in his relationship. Kalau tidak, dia akan lebih betah dengan pasangannya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha segalanya? Dikala kita berdosa pun Allah itu masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, masih memberikan rezeki kepada kita. Coba kalau manusia, ya. Antum menolong orang, ya. Dia contohnya motornya mogok, antum belikan bensin. Besok-besoknya antum dijailin sama dia. Ketika dia mogok lagi mau bantu tidak? Mungkin ada, tapi jarang yang mau, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita beberapa kali dalam sehari kita lalai kepadanya, kita masih berikan kita rezeki, masih mengurus kita, masih diberi oksigen oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang oksigennya dipakai oleh kita untuk maksiat. Maka kita akan cinta kepada Allah karena Allah cinta kepada kita, dan cinta yang sangat sempurna. Wa ta'dhimuhu bima maqtada asma'ihi al-husna, dan kita mengagungkan Allah dengan nama-namanya yang mulia tersebut. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha segalanya. Antum kalau bertemu dengan profesor yang dapat penghargaan Nobel, kira-kira grogi tidak? Ya, pasti grogi. Kenapa? Karena dia sudah punya titel seperti ini. Padahal sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama BAB, BAK. Ya, tidak ada manusia yang kentutnya harum seperti kasturi. Tidak ada. Ya, tapi karena dengan titel seperti itu, yang semu sebenarnya titel seperti itu, kita sudah ragu. Bahkan pernah ada seorang ikhwan datang ke rumah saya dengan ada sedikit ragu-ragu, sedikit takut. Kenapa? Takut apa namanya? Saya mendikte dia, padahal saya mendikte cuma anak-anak saja, ya. Coba tuliskan. Nah, dikte ya. Masa ikhwan didikte? Dan dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu kita menjadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan beriman kepada Allah maka kita merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita realisasikan ibadah kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu dua kata-kata yang sering kita dengar, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Melaksanakan perintah Allah. Wah, kita beriman kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika sholat subuh susah, apalagi di masjid. Ya. Menjauhi larangannya, mudah sekali katakan, tapi tiba-tiba seorang apa namanya, seorang pemuda berpasangan dengan gadis cantik, baheno, sulit untuk menundukkan pandangan. Apalagi memang incarannya. Kok tahu? Memangnya saya tidak pernah muda. Sekarang pun masih muda, ya. Jangan protes. Nanti saya pulang. Jadi ikhwati fillah, berapa banyak hal-hal yang sering kita dengar, ya, sering kita ucapkan, tapi ternyata itu untuk merealisasikannya suatu hal yang sangat sulit. Contoh, sabar, 5 huruf kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab cuma 3 huruf lagi. Tapi subhanallah, sulit, sulit dan sulit. Apalagi dalam keadaan kondisi badan yang pada kondisi kejiwaan kita yang tidak mendukung. Antum apa namanya? Sedang baru melihat hasil ujian tidak memuaskan. Kemudian pulang ke kos buat Indomie, ditinggal sebentar dimakan kawan. Untuk tidak marah itu kira-kira susah tidak? Padahal itu persediaan terakhir. Masya Allah, ya. Itu remeh loh, remeh, ya. Kenapa? Karena tidak membahayakan. Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar? Ya. Berkata ikhwati fillah, masalah kajian tentang akidah, tentang iman dan serta tuntutan-tuntutannya itu harus kita ulang terus, ya. Bukan berarti kajian yang lain tidak penting, tapi itu hanya penunjang. Ya, penunjang. Buat apa seseorang ahli bicara masalah ekonomi, ahli bicara masalah politik, ahli bicara masalah yang lain-lain, tapi ketika ditanya apa berapakah sifat Allah, kemudian dia kemudian mengucapkan sifat Allah ada sekian, dibatasi sifat Allah, percuma. Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita tidak sayang berarti kita tidak cinta kepada Allah. Kalau tidak cinta kepada Allah, bagaimana Allah akan cinta kepada kita? Cinta perlu pengakuan. Ya, cinta perlu pengakuan. Antum cinta kepada salah seorang akhwat, pengakuannya apa, pembuktiannya apa? Datangi orang tuanya, lamar. Bukan pakai backstreet. Ya. Bukan dengan SMS. I love you. Tidak ada seperti itu. Silakan SMS I love you, tapi setelah ada ijab kabul. Ya. Demikian juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala perlu pembuktian. Dengan apa? Dengan kita mengakui pertama ya, mengakui tadi Allah itu ada, mengakui rububiyah Allah, mengakui uluhiyah Allah, dan mengakui sifat-sifat Allah serta nama-namanya yang paling mulia, terus dilaksanakan, diyakini, jangan goyah. Ketika antum tahu bahwasanya Allah basir, yaitu maha melihat, artinya tidak tiada satu pun yang tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yakin itu, bisakah kita bermaksiat? Tidak bisa sebenarnya. Kenapa? Allah maha melihat. Antum bisa tidak mencuri ketika ada CCTV? Berani tidak? Atau jangan mencuri, mencontek. Ketika apa? Ketika dosen pengawas depan begini. Jangankan mencontek, ini seperti dipaku. Tidak bisa kiri kanan. Ya tidak? Ya. Lalu bagaimana dengan Allah yang jelas tidak pernah matanya berpaling dari kita? Dengan apa? Dengan pengawasan yang selalu melekat di sisi kiri kanan kita. Jika kita masih sering maksiat, berarti iman kita pada Allah masih perlu diperbaiki. Ilmu kita masih harus ditanamkan lagi, diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita kepada Allah menjadi kita lebih baik. Wallah ta'ala alam. Kalau ada tanyakan, silakan. Fadal. Sudah jelas semuanya? Ya. Jadi mengajar dari dulu. Pertanyaannya begitu cuma. Kayak saya bingung kenapa orang-orang yang menyimpang dalam pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu yang melakukan itu taktil, tamtil, takif, apalagi takif dan tamtil itu gitu. Buat apa gitu mereka menyamakan dan membayangkan sifat Allah? Dan bagaimana supaya kita terhindar dari Oh iya, tadi ada yang kurang ya. Pertama taktil, yang kedua itu kelompok menyimpang itu adalah musyabbih. Musyabbih yaitu yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu Pak tadi tidak terbahas. Baik, kenapa ada orang yang kelompok sesat tadi itu? Yaitu pertama menghilangkan sifat dan nama Allah, baik seluruhnya atau sebagian. Yang kedua adalah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik sebagian ataupun seluruhnya. Kenapa? Karena mereka terkena syubhat dari setan. Tujuannya apa? Tujuannya baik sebenarnya. Tujuannya yaitu apa? Ingin mengagungkan Allah. Rata-rata begitu. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Karena apa? Karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Membahas hal-hal yang sudah didiamkan dan ditetapkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Para sahabat kan tidak pernah bertanya bagaimana sifat Allah. Kenapa? Karena mereka yakin sifat Allah itu adalah layak baginya, tidak ada yang mirip dengannya. Selesai sampai di situ. Itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Kalau sepertinya sifat Allah harus jelas seperti ini, berarti tidak ada lagi namanya iman kepada yang gaib. Iman itu percaya kepada yang gaib. Ya. Bahkan tentang malaikat, jangankan Allah Subhanahu wa taala, malaikat saja. Ya, malaikat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam Al-Qur'an sebutkan bahwasanya mereka punya sayap. Ada yang 2, 4. Ya. Bahkan malaikat Jibril punya berapa? 600 sayap. Tapi ada yang tahu sebesar apa sayapnya? Tidak ada. Dan tidak ada yang berani menerangkan. Lalu bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala penciptanya? Tentu lebih lebih gaib lagi. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau pernah melihat Rabbmu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawabnya apa? Nur anna arahu, cahaya semua, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mukanya ditutupi oleh tabir dari cahaya. Dan itu hanya akan disikapkan nanti insyaallah kalau kita masuk surga. Itu adalah kenikmatan yang paling luar biasa. Antum mungkin berpikir, kok melihat wajah Allah nikmat ya? Mungkin pernah berpikir demikian. Nah, karena antum belum menikah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya begini. Suami istri berjauhan, contohnya dalam selama seminggu. Tidak bertemu sama sekali. Ya, tidak bertemu sama sekali. Ketika kemudian ada video call, nampak muka pasangan, itu bagaimana rasanya? Kan, yes, alhamdulillah melihat lagi. Itu baru manusia. Bagaimana dengan Allah yang paling kita cintai, kita rindukan, untuk melihat kenikmatan. Semua kenikmatan yang didapatkan oleh ahlu surga waktu itu semuanya seakan-akan remeh karena sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat itu. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Fadal, ada lagi? Jika mereka sampai kemudian pada tahap meyakini, ya, meyakini bahwa Allah tidak punya sifat itu, maka itu sudah menyimpang, sudah tersesat, bukan hanya lagi perbedaan pendapat. Ya. Kenapa? Karena itu masalah yang asasi. Masalah yang mendasar sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kalau sepertinya sampai menghilangkan semua sifat-sifat Allah, berarti Allah tidak ada. Ya. Karena tidak ada satu pun yang punya sifat. Kita saja manusia punya sifat. Ya. Contohnya lah salah seorang di antara kita. Wah, saya tidak mengakui si A punya mata, tidak mengakui si A punya hidung, tidak mengakui si A punya mulut, tidak mengakui semuanya, sama dengan tidak ada kan, cuma nama saja. Seperti itu. Menyerupakan lebih juga bahaya juga. Kenapa? Allah sudah firman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mirip dengannya sesuatu pun. Berarti mengingkari Allah, apa hukumnya mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Kufur. Ya. Jadi kalau sudah bisa sampai kepada itu hukumnya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan dengan beriman kepada malaikat, kemudian yang selanjutnya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena juga beriman kepada malaikat itu penting. Yang tidak penting apa? Semuanya penting. Menyeluruh iman tidak ada yang tidak penting. Ya. Jadi karena penting kita pelajari semuanya. Kita doakan mudah-mudahan adik kita, adik antum yang mau ujian nasional ini diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala di atas jalan ini. Karena apa? Karena hati manusia tidak ada yang tahu. Ada yang beriman pagi hari, sore harinya kafir. Ada yang sebaliknya, ya. Yang datang ke UPI kafir, kemudian di situ beriman. Ya. Seperti kejadian beberapa yang lalu. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.